Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri, Pakung Rejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Aina nahnu min akhlaqis salaf. Kita telah masih di bab yang kelima, salaf dan zuhud terhadap dunia. Wa'an Abil Abbas As-Sirat, beliau mengatakan, saya mendengar Ibrahim ibn Bashar mengatakan, Ali ibn Fudail bercerita kepadaku. Ali ibn Fudail, anaknya Al-Fudail bin Iyad. Sami'tu Abi Yaqul, aku mendengar ayahku Al-Fudail bin Iyad berkata kepada Abdullah bin Mubarak. Anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal bulghah. Wahai Ibnu Mubarak, Anda perintahkan kami untuk zuhud, untuk kemudian taqallul, bersedikit-sedikit dengan dunia, wal bulghah, dan mengambil bekal secukupnya dari dunia. Bulghah artinya bekal. Wa nara kata tibil bada'i, namun kami lihat engkau datang membawa barang-barang dagangan, karena Ibnu Mubarak itu seorang pedagang, orang kaya pedagang. Maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan, wahai Ibnu Mubarak, engkau ajak-ajak kami untuk zuhud, kamu sendiri sibuk bisnis. Kaifadza, bagaimana kok seperti itu? Ngajak zuhud, namun Anda sendiri sibuk bisnis. Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, kunyahnya Al-Fudail bin Iyad, karena anaknya namanya Ali bin Fudail. Inna ma'af'alu dha li'asuna wajhi. Aku melakukan hal itu, yaitu sibuk dengan barang dagangan, sibuk jualan, adalah dalam rangka untuk melindungi wajahku. Artinya, supaya aku tidak ngemis, supaya aku tidak meminta-minta. Melindungi wajah itu artinya tidak ngemis, tidak minta-minta. Karena orang yang ngemis itu adalah orang yang menghinakan wajahnya. Oleh karena itu Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Muslim, bahasanya orang yang mengemis untuk takatsuran, untuk memperkaya diri, maka datang pada hari kiamat tidak ada daging di wajahnya. Wa ukrima irdi, dan supaya aku bisa memuliakan kehormatanku. Wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi, dan supaya aku bisa minta tolong bihi dengannya harta untuk taat kepada Rabbku. Maka Ibnu Mubarak mengatakan bahasanya fungsi kerja bisnis itu ada tiga. Yang pertama adalah untuk iffah, untuk menjaga kehormatan sehingga tidak menjadi orang yang hina, ngemis-ngemis, dan mengharap belas kasihan manusia, uluran tangan manusia. Maka seorang muslim mestinya kerja karena tujuan ini. Kemudian yang kedua, supaya kita punya kehormatan. Ini, karena orang yang tidak kerja, tidak punya kehormatan. Orang yang tidak mandiri, bergantung pada orang lain, itu tidak punya kehormatan di depan orang yang membantunya. Namun orang yang bekerja, punya harta, dia punya kehormatan. Bahasa belak-belakannya, dia bisa membusungkan dada di depan orang lain. Namun orang yang tidak kerja, tidak punya harta, maka dia hina. Ya, bukan hanya di mata orang yang membantunya, bahkan di mata banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah harta tersebut, bisnis, dan hasil dari bisnis itu adalah alat bantu untuk taat. Karena berbagai macam ketaatan itu akan sempurna dengan harta. Ya, maka kegiatan dakwah itu akan lancar jika didukung harta. Ya, menuntut ilmu itu lancar, ya butuh kitab, buku pulpen, dan seterusnya, yaitu perlu harta, dan seterusnya. Maka itu tujuan dan niat benar, niat yang benar dalam bekerja. Maka kemudian komentar Al-Fudhail bin Iyad, ya Ibn al-Mubarak, wahai Ibn al-Mubarak, ma'ahsanadha intamadha. Sungguh betapa bagusnya harta jika sempurna seperti itu niatnya. Sungguh betapa bagus dan indahnya bisnis dan kerja jika tiga hal tadi motivasinya. Ya, bukan untuk kemudian berbangga-bangga dengan manusia, bukan untuk pamer, bukan untuk bersombong-sombong, bukan untuk takatsur yang Allah cela. Bukan pula untuk tujuan-tujuan yang lain, bukan untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Ma'ahsanadha intamadha. Sungguh betapa indahnya hal itu, yaitu harta, jika niatnya adalah seperti itu. Maka seorang muslim mestinya adalah seorang yang rajin kerja. Seorang muslim bukanlah seorang yang pemalas, bukanlah seorang yang berpangku tangan. Karena seorang muslim mengetahui dan menyadari betapa penting manfaat bekerja. Ya, tentu semestinya tentu seorang muslim adalah seorang yang pilih-pilih dalam kerja. Ada kerja yang haram, ada kerja yang halal, ada kerja yang menyibukkan, dan ada kerja yang kemudian sebagian kerja menyibukkan seorang dengan hartanya, dengan bisnisnya, sampai terlantarlah anaknya, terlantarlah keluarganya, karena semata-mata mengejar dunia. Namun, boleh jadi berantakan pendidikan anaknya, tidak terurus anak dan istrinya, karena sibuk mikir bisnis dan bisnis. Maka tentu seorang muslim dalam bekerja menimbang berbagai faktor dalam kesibukan apa yang dipilih untuk aktivitas kerja. Kemudian dari Ziyad ibn Mahik, dia mengatakan, karena Asyadat ibn Aus, seorang sahabat Nabi, Syadat bin Aus mengatakan, kalian tidak akan melihat kebaikan kecuali sebabnya. Dan kalian tidak akan melihat kejelekan kecuali sebabnya. Kebaikan seluruhnya, bihadzafiriha seluruhnya, itu di surga. Maka nikmat yang 100% nikmat itu hanya ada di surga. Kalau mau cari nikmat yang 100% nikmat di dunia, maka itu salah tempat. Tidak ada nikmat sempurna di dunia. Tidak ada nikmat yang sempurna di dunia. Makanan yang enak boleh jadi enaknya karena pedes bikin mencret. Maka enaknya tidak sempurna. Makanan yang enak, kemudian demikian enaknya, sampai kemudian kekenyangan, susah bernapas. Maka enaknya tidaklah sempurna. Karena kebaikan dan nikmat seluruhnya yang sempurna 100% itu hanya surga. Wasyarru fi hadza firihi finnar. Dan kejelekan yang seluruhnya itu di neraka. Kejelekan dan kesusahan di dunia itu tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya dengan kesusahan di neraka. Ya, maka inilah hiburan untuk orang yang beriman, yang susah di dunia. Ya, ketika kemudian punya masalah, punya problem ekonomi dan sebagainya, maka sadarilah. Ya, masih ada surga di akhirat. Masih ada surga di akhirat. Bahasanya, oleh karena itu kemiskinan tidak kemudian menjadi alasan untuk meninggalkan sholat. miskin bukan berarti kemudian jadi alasan untuk nabrak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting cepat dapat duit. Karena punya masalah ekonomi, tidak demikian. Maka seorang muslim semestinya menyadari kejelekan seluruhnya di neraka. Sesusah apapun kita di dunia, ya, maka itu belum susah. Dan sesusah apapun kita di dunia, maka itu belum ada apa-apanya dengan kesusahan di neraka. Maka tidaklah semestinya orang itu berupaya untuk menghilangkan kesusahannya dengan menabrak-nabrak aturan Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya mengantarkan ke neraka. Wa inna dunya aradun hadirun, sesungguhnya dunia itu adalah aradun, sesuatu yang melintang di hadapan seorang manusia, hadirun yang hadir di depannya, dan dunia itu ya'kulu minha al-baru wal fajir, dinikmati dan dimakan oleh orang yang bertakwa dan orang yang durhaka. Maka dapat nikmat dunia itu bukan tolak ukur manusia tersebut manusia yang Allah cintai. Bukanlah tolak ukur manusia yang Allah cintai, dia adalah orang yang berlimpah harta. Karena dunia itu dinikmati oleh semua orang. Orang kaya itu bukan hanya orang yang beriman. Boleh jadi ada orang yang beriman yang kaya dan tidak menutup kemungkinan orang kafir pun kaya. Boleh jadi, maka harta, badan yang sehat dan seterusnya bukan tolak ukur seorang itu mulia di sisi Allah ataukah tidak. Karena dunia itu Allah tetapkan bisa dimakan dan dinikmati oleh semua jenis manusia. Baik orang yang bertakwa ataupun orang yang durhaka. Wal akhiratu wa'dun sadiqun yahkumu fiha malikun qahirun. Sedangkan akhirat itu janji yang benar, yang tidak mungkin meleset, yang akan diputuskan oleh sang raja yang maha perkasa. Walikulin, dan masing-masing bagi masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki banun. Ya, terjemah lelak terleknya ya, anak, terjemah bebas yang bisa kita terjemahkan dengan pemburu. Maka masing-masing dunia dan masing-masing baik dunia ataupun akhirat, masing-masing memiliki pemburu. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian pemburu-pemburu akhirat. Jadilah kalian orang-orang yang akhirat oriented. Orientasinya adalah orientasi akhirat. Wala takunu min abna'i dunia. Janganlah kalian menjadi pemburu dunia. Janganlah kalian menjadi orang yang dunia oriented. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di hadis yang lain, mangkanatid dunya hammuhu, mangkanatid dunya hammahu, maka barang siapa yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, maka faraqallahu amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan keadaannya. Allah akan jadikan hatinya adalah hati yang tidak tenang. Allah akan buat hatinya hati yang tidak tenang. Hati yang tenang hanya didapatkan oleh orang-orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Orang yang orientasi hidupnya dunia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena tentu semakin bertambah waktu dia akan jumpai. Ternyata banyak orang yang lebih kaya. Banyak orang yang lebih hebat. Banyak perempuan yang lebih cantik daripada istrinya. Dan seterusnya. Maka dia tidak akan pernah menemukan ketenangan jika dia jadikan dunia itu sebagai orientasi hidupnya. Wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Dan siapa yang jadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan letakkan miskin di antara dua matanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dia adalah orang yang selalu melihat dirinya itu miskin. Meskipun hartanya berlimpah, duitnya sudah tidak ketulungan, dia bilang, saya itu miskin. Saya itu miskin, tidak punya apa-apa. Oh, padahal orang sudah geleng-geleng dengan hartanya. Namun, ja'ala faqrahu baina ainihi. Allah jadikan miskin itu di antara dua matanya. Tidaklah dia menengok ke kanan kecuali dia lihat dirinya miskin. Melihat ke kiri, dia lihat dirinya miskin. Ke depan, dia lihat dirinya miskin. Maka dia Akhirnya dia sibuk dengan dunia dan dunia. Dia selalu kurang dan kurang karena Allah jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Wala ya'ti ilaihi dunya ila ma qutira lahu. Namun menjadikan dunia sebagai orientasi itu tidak akan menambah jatah rezeki yang Allah tetapkan. Dan tidaklah datang dunia kepadanya kecuali yang Allah takdirkan untuknya. Oleh karena itu maka jadilah kalian abna al-akhirah, para pemburu akhirat, jadilah kalian orang-orang yang orientasinya adalah orientasi masa depan, yaitu akhirat, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang dunia oriented, yang cara pandangnya adalah pendek, yang memandang hanya semata-mata dunia. Kemudian dari Abdullah ibn Ukht, dari Abdullah anak dari saudara perempuan Muslim ibn Sa'ad. Anahu qal, Abdullah mengatakan, aku ingin berangkat haji. Fadafa'a ilayya khali, lalu pamanku menyerahkan kepadaku, yaitu Muslim, pamanku Muslim, menyerahkan kepadaku 10.000 dirham. Waqala li, dan pamanku berpesan kepadaku, jika engkau tiba di kota Madinah, maka lihatlah penduduk Madinah yang paling miskin. Lalu berikan 10.000 dirham tersebut kepadanya. Falamma dakhaltu, tatkala aku tiba, aku masuk di kota Madinah, maka aku bertanya-tanya tentang penduduk Madinah yang paling miskin. Fadulilu ala ahli baitin, maka aku diberi tahu rumah itu orang yang paling miskin di kota ini. Maka aku ketuk pintu, dan yang memberikan jawaban adalah seorang perempuan, dan dia bertanya, man anta, siapakah anda? Aku jawab, aku seorang dari penduduk Baghdad. Uditu, aku dapat titipan 10.000 dirham. Dan aku diperintahkan an usallimaha, untuk menyerahkan 10.000 dirham tersebut kepada penduduk Madinah yang paling miskin. Waqad usiftum li, dan telah disampaikan, usiftum, dan kalian wahai penghuni rumah ini telah diberi gambaran, telah diberi label sebagai penduduk yang paling miskin. Li, kepadaku. Ada orang yang menyampaikan kepada aku bahasanya anda adalah penduduk Madinah yang paling miskin. Fakhuduha, maka silakan ambil 10.000 dirham ini. Ya, maka lihatlah bagaimanakah sikap perempuan ini. Ya, padahal umumnya perempuan ila man rahimallah materi. Ya. Nah, ini ditawari iming-iming gratis ya, uang sebanyak 10.000 dirham. Dan di masa silam nilai perak itu ya, tidak kemudian terlalu jauh dari nilai emas. Jatuh habis-habisan di zaman ini. Dulu enggak. Satu dinar itu nilainya di masa silam 10 dirham. 10 dirham. 10 sampai 12 dirham. Itu satu dinar. Maka harganya enggak kemudian kontras sekali. Maka ini uang yang sangat besar. 10.000 dirham ini uang yang nilainya sangat besar. Kalau kita katakan bahasanya dinar itu 4,25 gram emas. Dan itu nilainya kurang lebih 2 juta sekian, ya, maka 10 dirham itu dapat nilainya sama dengan 2 jutaan. 10. Itu 10 keping dirham. Dapat itu nilainya 2 juta. Anggap aja demikian. 10. Dan ini mau dikasih 10 ribu. Ini mau dikasih 10 ribu. 10 sama dengan 1, sama dengan 2 juta misalnya. Nah, ini anggap saja ini mau 2 juta kali 1000. Ya kan? Nah. 1 miliar, iya. Oh, 2 miliar. Ini mau dikasih duit 2 miliar. Nah. Enggak ada hujan, enggak ada mendung, enggak ada awan, tiba-tiba ada orang datang mau ngasih 2 miliar. Itu kan langsung jadi kaya mendadak seketika. Dan ingat yang ini ketemu dengan perempuan, namun masya Allah wanita yang mulia. Maka orang ini mengatakan fakhuduha, silakan ambil uang ini. 2 miliar ya, kurang lebih nilainya 2 miliar rupiah. Faqalat ya Abdullah, maka apa jawaban seorang wanita yang umumnya matri ila man rahimallah? Dia mengatakan ya Abdullah, wahai hamba Allah, inna sahibaka, bahasanya kawan anda yang titip duit itu memberikan syarat untuk diberikan kepada penduduk yang paling miskin. Dan mereka-mereka, orang-orang yang rumahnya lurus di depan kami, afqara minna, itu lebih miskin daripada kami. Fataraktahum, lalu anda tinggalkan mereka. Afqara minna. Titik sampai situ ya. Fataraktuhum, kemudian kutinggalkan mereka. Kemudian pindah ke rumah sebelahnya, rumah depannya. Wa ataitu ulaika, aku datangi rumah kedua. Ku ketuk pintu. Yang memberikan jawaban juga perempuan. Maka ku katakan kepadanya semisal yang ku katakan kepada perempuan yang pertama. Dan lihat apa jawaban wanita ini dan betapa zuhudnya dia dengan dunia. Ya. Dia mengatakan, perempuan yang kedua ini mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, nahnu wajiranuna fil fakri sawa'un. Ya, kami dengan tetangga depan rumah tadi, itu sama miskinnya. Ya. Miskinnya itu sama, tidak ada yang lebih miskin. Faksim bainana wa bainahum. Oleh karena itu, silakan anda bagikan duit tersebut untuk kami berdua. Maka lihat, lempar-lemparan. Maka orang yang pertama tidak langsung menerima. Dan dia katakan, ada orang yang lebih miskin, tetangga depan rumah kami. Maka orang yang, kemudian orang yang kedua pun tidak lupa dengan tetangganya. Wanita yang kedua pun tidak lupa dengan tetangganya dengan mengatakan, kami sama miskinnya. Sudah duit itu bagi saja kepada kami. Ya, masing-masing dapat 1 miliar, ya. Maka demikianlah kedermawanan kaum muslim ini. Satu orang infak 1 miliar, 2 miliar ya. Yang itu mungkin kedermawanan yang sulit dibayangkan ada di zaman ini kan. Satu orang mengeluarkan duit dari kocaknya sendiri 2 miliar, kasihkan satu orang miskin. Kasihkan kepada orang yang paling miskin. Dan di sini kita jumpai pelajaran, bahasanya yang namanya sedekah itu tidak mesti harus pemerataan. Tidak harus pemerataan. Bahkan kemudian yang paling pokok adalah betul-betul membantu orang yang diberi sedekah. Betul-betul bermanfaat dan membantu orang yang diberi. Maka boleh jadi sedekah untuk satu orang nilainya 1 miliar, nilainya 2 miliar. Untuk satu orang. Ini tidak harus pemerataan. Tidak sebagaimana pola pikir banyak orang di zaman ini dianggap bahasanya kalau sedekah itu harus pemerataan. Tidak. Kalau kemudian pemerataan, kemudian masing-masing orang malah manfaatnya tidak maksimal, maka itu kurang tepat. Namun jika tidak diratakan, namun betul-betul tertolong, orang yang diberi dan dibantu itu betul-betul tertolong dengannya, maka itu yang lebih manfaat. Dan itu yang lebih tepat. Kemudian dari Ibrahim ibn Syabib ibn Syaibah, dia mengatakan, kami duduk-duduk di hari Jumat. Lalu datanglah seorang yang hanya memakai satu kain yang dia gunakan untuk berkemul dengannya. Dia duduk mendekati kami. Lalu dia pun menyampaikan satu permasalahan. Yaitu dia ngajak diskusi. Maka kami terus-menerus berbicara tentang masalah fikih. Sampai akhirnya kami bubar. Kemudian orang tersebut datang lagi kepada kami di Jumat setelahnya. Maka kami pun menyukai orang itu. Dan kami pun bertanya kepadanya tentang rumahnya. Dia mengatakan, aku tinggal di daerah Harbiyah. Dan kami tanyakan kepadanya tentang kunyahnya. Dia katakan, nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Maka kami pun senang untuk duduk bersamanya. Dan kami lihat karena duduknya kami adalah duduk membahas fikih. Maka Nabi Zalika kami melewati masa-masa semacam itu selama beberapa waktu lamanya. Maka kejadian ini setiap Jumat ada orang yang datang kemudian ngejak, kemudian diskusi masalah agama. Maka ini berlangsung selama beberapa, boleh jadi beberapa minggu atau beberapa bulan. Sumang kota'a anna, kemudian tiba-tiba orang tersebut sudah putus kabar dari kami. Dan tiba-tiba dia tidak pernah nongol. Setelah rutin beberapa bulan lamanya, setiap Jumat dia datang, kemudian tiba-tiba tidak pernah nongol. Maka sebagian kami berkata kepada yang lain, bagaimana keadaan kita? Dulu majelis kita makmur disebabkan Abu Abdillah. Dan sekarang acara duduk-duduk kita itu gersang karena tidak ada orang itu. Maka sebagian kami kemudian buat janji dengan yang lain, jika pagi tiba kita akan datang ke daerah Harbiyah, kemudian bertanya tentang dan cari informasi tentang dirinya. Akhirnya kami mendatangi daerah Harbiyah. Dan kami adalah sejumlah orang. Kami malu untuk bertanya tentang Abu Abdillah. Fanadorna, maka kami melihat ada banyak anak kecil yang bubar dari kutab. Kutab itu sejenis TPA yang ada di masjid atau di masa silam. Sejenis setingkat kurang lebih sekolah dasar di zaman modern. Yang letaknya di masjid dengan pelajaran pokok calistung. Baca, tulis, dan hitung ditambah menghafal Al-Quran. Fangsa'afu minal kutab. Mereka banyak sejumlah anak bubar pulang dari kutab. Fakulna, kemudian kami tanyakan, kenalkah dengan Abu Abdillah? Maka anak-anak bilang, boleh jadi yang kalian maksudkan adalah As-Soyad, seorang yang suka berburu, yang profesinya adalah berburu. Maka kami iyakan. Kalau anak-anak tersebut mengatakan, ini adalah waktu dia saat ini untuk datang. Saat ini untuk lewat. Dia akan lewat di jam-jam segini. Maka kami pun duduk menunggunya. Maka ternyata betul dia qad aqbala datang dalam keadaan bersarung dengan menggunakan satu kain. Dan di pundaknya terdapat khirqah satu kain. Dan bersamanya ada sejumlah burung yang telah tersembelih. Dan ada beberapa ekor burung yang masih hidup. Tatkala Abu Abdillah ini melihat kami, dia tersenyum kepada kami. Dan dia bertanya, apa yang menyebabkan kalian datang? Kami katakan, kami kehilangan Anda. Sungguh Anda ghamarta memenuhi majelis kami. Lalu apa yang menyebabkan Anda gaib dari kami? Anda tidak pernah hadir, absen dan tidak pernah hadir lagi di tempat kami. Qal Abu Abdillah mengatakan, idzan jika demikian keadaannya aku akan jujur pada kalian. Karena dulu lana jarun, kami punya tetangga. Saya pinjam dari tetangga tersebut setiap harinya kain tersebut. Satu kain yang aku gunakan untuk datang menemui kalian. Maka dia kemarin datang dengan satu kain. Itu adalah kain pinjaman, bukan milik pribadinya. Wakana ghoriban dan tetangga kami itu cuma kontraktor. Ghoriban adalah orang asing, bukan penduduk sini. Fakhraja ila watanihi. Kemudian dia pulang ke kampung halamannya. Sudah tidak lagi punya tetangga yang bisa disili, yang bisa dipinjami kain. Sehingga aku tidak lagi punya kain yang bisa kugunakan untuk mendatangi kalian. Demikian cerita orang ini. Itu sebabnya kenapa enggak pernah lagi datang. Karena enggak punya kain yang layak. Tidak lagi punya kain yang layak yang bisa dipakai untuk datang menemui orang-orang. Karena kain yang dia pakai tadi kalau kita baca khirqah. Khirqah itu makna asalnya potongan-potongan kain. Tadi kita baca dia bersarung dengan khirqah. Khirqah itu potongan-potongan kain. Maka wallahu a'lam mungkin kain-kain potongan itu disambung-sambung atau bagaimana. Disambung dengan yang lain, ditambal dengan yang lain. Akhirnya bisa jadi kain kemudian dipakai. Mungkin. Maka itu artinya berarti ini kain penuh dengan tambalan. Karena asalnya bukan kain yang normal. Dia enggak tahu cari kain dari mana dan dapat potongan-potongan-potongan. Maka warnanya boleh jadi warna-warni sekali. Karena potongan-potongan kain. Enggak layak untuk dipakai untuk hadir di majelis-majelis atau ketemu dengan orang-orang. Karena kondisi kain yang demikian. Kemudian dia mengatakan, apakah hal lakum, apakah kalian berkenan masuk ke rumahku dan menikmati dan makan rezeki yang Allah berikan? Maka sebagian kami berkata yang lain, ayo kita masuk ke rumahnya. Akhirnya datanglah dia ke pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Kemudian dia bersabar sebentar. Kemudian dia masuk. Setelah itu kami diizinkan untuk masuk. Fatakholna, kami pun masuk. Fa'idha huwa qad ata bi kita'in minal bawari. Maka ternyata dia datang kepada kami dengan membawa satu potong tikar. Kemudian dia hamparkan tikar tersebut untuk kami. Lantas kami pun duduk di atas tikar itu. Fadarola, kemudian dia masuk menemui perempuan, yaitu menemui istrinya, kemudian mengucapkan salam pada istrinya. Fasalam, kemudian dia serahkan pada istrinya sejumlah burung yang telah disembelih. Dan dia masih memegangi sejumlah burung yang masih hidup. Dia profesinya adalah pemburu burung. Tsumaqal, kemudian Abu Abdillah mengatakan, aku akan datang ke tempat kalian insyaallah an qaribin, tak lama lagi. Mungkin sebulan lagi atau beberapa minggu lagi saya akan datang ke tempat kalian. Kemudian burung-burung yang masih hidup tadi, fa'ata suqa. Dan burung-burung yang masih hidup tersebut dia bawa ke pasar kemudian dia jual. Kalau yang sudah disembelih diserahkan ke istrinya berarti untuk makan. Sedangkan yang masih hidup, hasil buruan yang masih hidup dijual di pasar. Dan dia pun menjualnya dan hasil penjualnya dia pakai untuk membeli roti. Kemudian sedangkan sang istrinya telah membuat burung tersebut, yaitu telah memasak burung tadi. Wahayahatu, dan menyiapkannya. Maka dia suguhkan kepada kami roti dan daging burung. Lalu kami pun makan. Faja'ala yakumu. Kemudian dia mulailah dia berdiri, kemudian dia datang kepada kami dengan garam dan air. Fakula maqama, setiap kali dia berdiri, maka sebagai kami berkata kepada sebagian yang lain, ra'aitum misla hada, pernahkah Anda melihat orang semacam ini? Ini orang miskin namun dermawan. Ini orang miskin pas-pasan, kain aja memprihatinkan, namun nyuguh tamunya ya, kemudian tidak hitungan. Alatughayyiruna amrahu, tidakkah kalian ingin untuk mengubah keadaannya? Padahal kalian adalah tokoh-tokoh besar kota Basrah. Kalian orang-orang kaya kota Basrah. Ini orang ngenes kayak gini namun luar biasa. Maka salah satu dari rombongan tadi mengatakan, saya siap nyumbang 500 dirham. Yang lain mengatakan, saya siap nyumbang 300 dirham. Kemudian ada yang lain dan ada yang lain. Dan sebagiannya cuma domina berjanji, ayak khudalahu min ghairihi, akan mengambil untuk orang tersebut dari orang lain. Ada yang kemudian janji. Fa balagha dhalika, jama'u fil hisab, maka sampailah Allah dijama'u, apa yang mereka kumpulkan dalam hitungan. Ternyata setelah dikumpulkan semua, ketemulah angka 500 ribu dirham. Lalu mereka mengatakan, kita berdiri, kemudian kita pergi dan kita datangi orang tersebut bihada dengan uang ini. Kemudian kita minta padanya untuk mengubah sebagian keadaannya. Maka kami pun berdiri, kemudian kami berangkat dalam keadaan kami rukbanan, dalam keadaan naik kendaraan. Maka kami kemudian melewati Mirbat, catatan kaki. Mirbat adalah nama pasar Arab yang terkenal di kota Basrah. Maka ternyata di pasar tersebut terdapat Muhammad bin Sulaiman, gubernur Basrah, yang dia sedang duduk fi mandarah lahu. Mandarah, lihat, martaf, kecatatan kaki, bangunan yang tinggi. Musrifan, yang bisa untuk melongok apa yang ada di bawahnya. Ya, nama lainnya adalah syaropah atau sejenis balkon. Fakal, maka kemudian dia berkata kepada pegawainya, wahai ya hulam, wahai budak, datangkan kepadaku Ibrahim bin Syabib bin Syaibah di antara orang-orang tersebut. Maka aku pun datang, aku masuk menemuinya. Kemudian dia bertanya kepadaku tentang kisah kami, dari mana kami datang. Lalu kami pun cerita apa adanya, sodaktu al-hadisa, aku pun jujur cerita apa adanya kepada beliau. Maka sang gubernur mengatakan, aku akan mendahulu kalian untuk berbuat baik kepadanya. Hei, budak, datangkan kepadaku bi batrah. Batrah artinya case, kantong. Bibadrah dirahim, kantong uang dirham. Maka budak tersebut datang dengannya. Kemudian, dan dia mengatakan, datangkan kepadaku budak yang farosh, tukang menata kemudian karpet. Lalu kemudian datanglah yang dimaksud. Kemudian sang gubernur mengatakan, bawa kantong uang ini ma'ahada rajul, bersama orang ini, yaitu tadi Ibrahim, hatta tadfa'uha ilaman amarnahu, hingga engkau serahkan kantong uang tadi kepada orang yang kami perintahkan. Fafarihtu, maka aku pun gembira, kemudian aku berdiri cepat. Maka tatkala aku mendatangi pintu, aku ucapkan salam. Abu Abdullah menjawab salamku, kemudian dia keluar padaku. Falamma ra'at, tatkala dia melihat al-farash wal badrah, dia melihat karpet yang dibawa, demikian juga kantong uang, ala unuqihi, atau tukang karpet dan kantong uang yang ada di lehernya, ka'anni safaitu fi wajihi aramad. Safaitu artinya darartu, aku taburkan, wa nasartu, dan aku taburkan. Seakan-akan aku menaburkan di wajahnya debu. Maka dia pun menghadapkan wajahnya kepadaku, tidak dengan wajahnya yang pertama. Dia marah karena dikasih bantuan. Dia marah karena dikasih duit. Dia mengatakan, mali walaka ya hada. Apa urusanku dengan barang-barang ini, wahai fulan? Apakah engkau ingin memfitnahku dengan dunia? Dia marah karena diberi duit. Maka aku katakan, wahai Abu Abdillah, duduk dulu. Sehingga aku akan ceritakan kepadaku, anahu minal kisah kada wa kada, ceritanya demikian dan demikian. Wawalladhi ta'lam, dan kau adalah tahu bahasanya Pak Gubernur itu adalah seorang yang jabarin, orang yang bertangan besi, yaitu Muhammad bin Sulaiman. Dan masih ada cerita masih cukup panjang sampai akhir. Insyaallah akan kita selesaikan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ta'ala an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.